berjamaah menyebut asma Allah, saling asa, saling asi, saling asuh, berdoa sambil berusaha agar hidup jadilah sia-sia, badan sehat, jiwa sehat. Hanya itu yang kami mau, hidup berkah penuh gairah. Mudah-mudahan Allah setuju. Inilah pujian, nasihat dan pengharapan dari berusaha